Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tadhkir wa naf' wa indifa' wa ifadah wa istifadah. والحسن على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فلا تشرب الماء الذي فيه ولا تستعمله إلا فيما يستعمل فيه الماء المتنجس. dan janganlah kamu meminum air yang berada di dalamnya, dan jangan menggunakannya kecuali dalam sesuatu yang digunakan air yang najis. Yang meneruskan pelajaran sebelumnya ini, pembahasan sebelumnya tentang anjuran untuk menutup wadah. Apapun itu wadahnya, baik itu wadah makanan ataupun minuman, dianjurkan untuk kita menutupnya, terlebih-lebih di waktu malam hari. Nah, meneruskan pelajaran sebelumnya, pembahasan sebelumnya, dikatakan di sini, jika misalnya kita membiarkan wadah yang di situ ada airnya, atau mungkin di situ ada makanannya, ya, khususnya air. Kebanyakan kalau makanan mungkin kebanyakan kita menutupnya, biasanya air kita tidak menutupnya, air atau juga mungkin air teh, kopi, khususnya di malam hari. Maka jika kita tidak menutupnya, maka beliau mengatakan jangan meminumnya, jangan menggunakannya, kecuali digunakan untuk sesuatu yang digunakan untuk sesuatu tersebut air yang najis. Ya, artinya kalau air najis, kita tahu air najis, air yang terkena atau kejatuhan najis, kalau di bawah 2 kula airnya sedikit, maka langsung dihukumi najis. Tapi kalau airnya banyak, di atas 2 kula atau di atas 216 liter, itu di atas 2 kula, kalau kejatuhan najis, maka dilihat dan diperinci. Jika berubah air tersebut karena sebab kejatuhan najis itu, maka air itu dihukumi najis. Tapi kalau tidak berubah, maka tetap dihukumi suci. Berubah yang dimaksud di sini adalah sifatnya. Berubah sifat warnanya, atau berubah sifat rasanya, atau juga berubah sifat baunya. Jadi kalau air berubah dengan sebab kejatuhan najis, maka baik berubah satu sifat, dua sifat, ataupun tiga sifat semuanya, maka kita hukumi najis. Tapi kalau tidak berubah sama sekali dalam tiga sifat tersebut, maka walaupun kejatuhan najis, tapi tetap kita hukumi suci. Air banyak di bak kamar mandi, airnya banyak, kejatuhan setetes air kencing, karena air kencing cuma sedikit, setetes air yang di bak kamar mandi banyak, tentunya tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah juga warnanya. Nah, maka air yang kejatuhan satu tetes air kencing itu tetap kita hukumi suci. Tapi kalau berubah, baunya berubah pesing, bau kencing, rasanya atau mungkin rasanya yang berubah, atau mungkin juga warnanya berubah menjadi warna kekuning-kuningan, menjadi warna air kencing, maka kita hukumi najis. Ini semuanya air yang banyak, di atas 216 liter. Tapi kalau air sedikit di bawah itu, maka langsung kita hukumi najis. Jadi ada air ditimba kejatuhan najis, atau mungkin tangan kita jari kita sedang dalam keadaan najis, belum kita basuh dengan air, kita masukkan jari yang najis tersebut ke dalam air yang ada di timba, dan air ditimba sedikit, maka langsung kita katakan hukumnya air menjadi najis. Walaupun tidak berubah, karena airnya sedikit. Jadi berubah tidak berubah itu kalau airnya banyak. Nah, kalau airnya sedikit, kesentuh najis, kejatuhan najis, mau berubah tidak berubah sama aja, langsung kita hukumi najis. Dan air kalau sudah berubah menjadi najis, apa boleh digunakan atau tidak boleh digunakan? Ulama mengatakan kadang boleh, kadang tidak boleh. Boleh dalam keadaan dan tidak boleh dalam keadaan yang lain. Ya, boleh. Yang tidak boleh dalam apa? Dalam keadaan apa? Tidak boleh kalau menggunakannya dalam sesuatu yang bersentuhan dengan kulit. Itu tidak boleh kita gunakan air najis. Jadi tidak boleh air najis, walaupun ya kita katakan tidak berubah airnya, tapi karena sedikit kejatuhan najis. Jadi tidak boleh kita gunakan untuk mencuci kaki. Tidak boleh kita gunakan ya untuk mandi, apalagi wudu, jelas sudah. Tidak boleh juga kita minum, karena itu air najis. Dan manusia tidak boleh meminum atau memakan sesuatu yang najis, tidak diperbolehkan. Nah, ini tidak boleh karena bersentuhan dengan badan. Nah, yang tidak bersentuhan dengan badan boleh. Yaitu apa? Kita gunakan air najis itu, kita gunakan untuk memberi makan hewan, boleh. Air najis kita gunakan untuk beri makan kambing dan seterusnya. Air najis kita gunakan untuk menyiram pohon, menyiram bunga, tanaman, boleh. Karena tidak bersentuhan dengan badan, tidak bersentuhan dengan manusia, dengan kulit. Jadi itu boleh. Nah, Imamul Haddad mengatakan, beliau pengarang kita mengatakan, kalau air yang kita diamkan terbuka di wadahnya, tidak kita tutup khususnya di malam hari, maka pagi harinya jangan kita minum. Jangan juga kita gunakan di kulit. Jadi kita gunakan yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang tidak bersentuhan dengan kulit. Kita gunakan untuk menyiram bunga mungkin. Kita gunakan untuk memberi minum hewan, kucing. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Karena beliau mengatakan, wahuwa tahirun walakin fisti'malihi khatar. Air itu memang suci. Air yang tidak kita tutup wadahnya sampai semalaman, suci, bukan najis. Terus kenapa kok tidak boleh dipakai? Oleh beliau tidak dianjurkan untuk dipakai, karena dalam memakainya itu ada bahaya. Beliau menyebutkan di sini tentang hadis Nabi. Waqad zakara Syekh Ibn Arabi fil Futuhat anna fi sanati lailatan mubhamatan tanzilu fihal adwa fala tusadifu ina'an maksufan wala siqa'an mahlulan illa dakhalathu. Syekh Ibn Arabi dalam kitabnya Futuhat itu menyebutkan satu riwayat bahwasanya dalam satu tahun itu ada satu malam yang tidak ketahuan, tidak ditentukan. Jadi dalam satu tahun ada satu malam. Kenapa memangnya satu malam itu? Dalam satu malam itu dikatakan tanzil fiha adwa, akan turun penyakit-penyakit dalam satu malam itu. Yang mana penyakit-penyakit ini akan masuk ke dalam wadah yang tidak tertutup. Gelas tidak ditutup, mungkin panci tidak ditutup, mangkok tidak ditutup, botol tidak ditutup, mau apapun isinya, air atau minuman, makanan. Maka kalau sudah masuk ke dalamnya, akan menjadi penyakit di situ. Kalau diminum, dimakan, akan memberikan atau menjadi sebab seseorang tersebut akan menjadi sakit nantinya. Ini satu malam dalam satu tahun. Walaupun satu malam dalam satu tahun, tapi tidak jelas kapan. Bukan malam hari raya, bukan malam tahun baru. Jadi tidak jelas. Artinya apa? Setiap malam bisa ada kemungkinan itu malam yang dimaksud oleh Rasul. Itu malam yang dimaksud. Bahwasanya di malam itu ada kemungkinan malam yang turun penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam wadah-wadah yang tidak tertutup. Ya, sebagaimana Lailatul Qadar mubham. Lailatul Qadar malam yang tidak jelas di malam keberapa. Yang penting malam Lailatul Qadar menurut kebanyakan ulama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Tapi tidak jelas malam keberapa. Ya, begitu juga kita katakan Sa'atul Ijabah. Ada di dalam hari raya atau hari Jumat, dalam hari Jumat yang namanya Sa'atul Ijabah, waktu yang mustajab doa. Dikabulkan doa. Tapi tidak jelas kapan waktu itu. Ada yang mengatakan begini-begini. Ya, kebanyakan mengatakan tidak jelas. Nah, jadi ini termasuk sesuatu yang tidak jelas. Ya, Imam Ali Zainal Abidin, Ibnul Husain, Ibn Sayyidina Husain, Ibn Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan ada tiga hal. Ada tiga hal yang Allah sembunyikan dalam sesuatu. Yang pertama adalah ridhonya Allah. Allah sembunyikan ridhonya Allah SWT dalam ibadah atau kebaikan. Artinya kita semuanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dan ridho Allah ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Kebaikan yang mana? Allah tidak memberitahu. Bisa kebaikan salat, bisa kebaikan bacaan Quran, bisa kebaikan puasa. Allah sengaja menyamarkan. Jadi kalau manusia kebetulan mengamalkan amalan yang kebetulan Allah menyembunyikan ridhonya dalam amalan tersebut, maka dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapat ridho Allah, bahagia dunia akhirat. Nah, amalan apa? Tidak jelas, tidak ditentukan. Nah, begitu juga Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, oleh karena itu, janganlah manusia itu meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi kebaikan yang kecil itu bisa menjadi itulah sebab ridhonya Allah. Bisa terjadi di dalam kebaikan yang kecil di mata kita, bisa jadi di dalam itu ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertemu dengan seseorang yang sama berimannya dengan kita di jalan, kita mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, bisa jadi di situ ridhonya Allah. Mungkin kita mengambil sampah dari lantai masjid, kita taruh di tempat sampah, bisa jadi sebab ridhonya Allah. Ya, Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu yang tidak samar, ya, ulama yang top, ulama yang betul-betul punya karangan yang hebat, termasuk karangannya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau setelah wafatnya dimimpikan oleh orang yang soleh. Mimpi orang soleh, mimpi yang hak, mimpi yang benar, mimpi yang nyata. Ya, di dalam mimpi di situ ditanya Imam Ghazali, bagaimana keadaan kamu? Maka beliau menjawab, ghafarallahu li, Allah memberikan ampunan kepadaku. Bimaza, ditanya lagi, dengan sebab amalan apa? Dengan sebab amalan apa? Qala, yaum minal ayyam, suatu hari aku menulis dengan tinta. Ya, kemudian sewaktu aku akan menambah tinta lagi, ternyata di atas tinta itu sedang ada lalat yang meminum tinta. Maka aku biarkan lalat itu meminumnya sampai puas, sampai terbang, baru aku lanjutkan. Karena kasih sayangku kepada lalat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadaku dan mengampuni semua dosa-dosaku. Jadi sebab yang remeh mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab hanya membiarkan lalat untuk minum. Sebagian lagi dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala karena sebab menyelamatkan semut yang sedang ada di atas air, terbawa, ya, terbawa jalannya air. Karena semut itu, ya, berjalan atau terbawa dari sana ke situ di atas air, diambil dan ditaruh di darat. Dengan itu beliau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam zaman Bani Israel, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan-keadaan atau cerita-cerita banyak tentang Bani Israel. Di antara cerita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ceritakan, bahwasanya di antara Bani Israel ada seorang wanita pelacur. Wanita pelacur. Yang kemudian ketika dia berjalan melewati sumur, ternyata dia di samping sumur itu, di samping mulut sumur itu ada seekor anjing. Yang anjing ini kehausan. Kehausan. Mau minum di dalam sumur tidak bisa. karena dalam sumurnya. Akhirnya si wanita itu dengan sepatu yang dia pakai, dia ikat, digunakan untuk mengambil air dalam sumur. Kemudian diberikan kepada anjing. Dengan sebab itu, Nabi di zamannya memberi kabar gembira kepada wanita tersebut. Dan mengatakan Allah mengampuni dosa-dosanya karena sebab dia memberikan minum kepada anjing. Hanya memberikan minum kepada anjing. Hal yang remeh, tapi menjadi sebab maghfirah Allah. Menjadi sebab ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan meremehkan kebaikan-kebaikan. Walaupun di mata kita mungkin kebaikan itu sedikit. Tapi bisa jadi itulah yang menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah. Yang menjadi sebab kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, فَمَا يَعْمَلْ مِسْكَوْلَ دَرَةٍ خَيْرَيْ يَرَهْ. Ya, siapapun yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Imam Ali Zainal Abidin mengatakan Allah juga menyembunyikan murkanya. Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan. Jadi jangan, kata beliau, jangan meremehkan kemaksiatan sekecil apapun maksiat tersebut. Jadi jangan meremehkan dosa. Walaupun itu dosa kecil. Nah, ini kan dosa kecil, enggak apa-apa. Nah, nanti kita minta ampun, taubat sama Allah. Bisa jadi itu adalah sebab murkanya Allah kepada kita. Kalau kita dapat murka Allah subhanahu wa ta'ala, enggak bakalan bahagia selamanya kita. Kita punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya harta melimpah. Tapi kita dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa gunanya? Semua enggak ada manfaatnya dan semua tidak membahagiakan kita nantinya. Murka Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi dalam kemaksiatan yang menurut kita mungkin dianggap remeh, tapi itulah menjadi sebab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam An-Nazir Nabi ini jangan meremehkan maksiat. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat. Ya, kadang-kadang seseorang di zaman Nabi Isa, beliau menghidupkan orang yang mati, dihidupkan, kemudian ditanya keadaannya. Dan dia mengatakan, aku ini disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang, ini sudah puluhan tahun di kubur, sudah mati. Sampai sekarang belum selesai, aku diazab kubur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan azab kubur. Ditanya oleh Nabi Isa, sebab apa? Maka dia menjawab, aku adalah kuli. Membawakan barang orang-orang, kemudian aku mendapatkan upah. Suatu waktu aku membawa kayu. Di saat aku berjalan membawa kayu orang tersebut, ya, aku dapati makanan yang berada di antara sela-sela gigiku. Kalau ada di antara sela gigi makanan, ada daging, biasanya kita makan sate ya, nempel di antara sela gigi kan tidak enak rasanya. Ya, konsentrasi bisa hilang kalau tidak bisa mengeluarkan daging atau sisa makanan yang ada di antara sela-sela gigi. Jadi dia tidak tahan, kepingin segera untuk menghilangkan, mengeluarkan makanan yang tersisa di antara sela-sela gigi. Apa yang dia lakukan? Dia ambil sedikit daripada kayu yang dia bawa. Kayu itu milik siapa? Milik orang, tanpa izinnya. Cuma kayu sedikit digunakan untuk mengeluarkan makanan yang di antara, yang ada di antara sela-sela gigi. Jadi tusuk gigi, hanya ngambil tusuk gigi. Ini orang disiksa dalam azab kuburnya puluhan tahun belum selesai. Cuma gara-gara itu. Ya, ini contoh, satu contoh aja dari contoh yang banyak, dari cerita yang banyak, bagaimana Allah SWT bisa menjadi murka kepada hambanya karena hal yang sepele. Jadi jangan meremehkan dosa, jangan meremehkan maksiat, walaupun itu mungkin di mata kita adalah hal yang kecil, hal yang remeh. Ya, begitu juga ya, Allah SWT merahasiakan, Allah menyembunyikan rahasia di dalam hambanya. Jadi Allah memberikan rahasia kepada salah satu hambanya atau kepada hambanya yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah, sebagai orang yang wali min awliya'illah, kekasih Allah. Tapi Allah sembunyikan. Yang mana yang dicintai Allah? Yang mana yang menjadi wali Allah? Allah tutupi, tidak diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak tahu di antara kita yang hadir ini, bisa jadi ada di antara kita yang wali min awliya'illah. Ya, bukan satu, mungkin dua, mungkin tiga. Tapi kita satu sama lain tidak tahu siapa yang jadi wali min awliya'illah. Tapi ada yang jadi wali min awliya'illah. Allah menyembunyikan. Ya, karena Allah menyembunyikan, menutupi Maka janganlah kita ini meremehkan manusia yang kita temui. Jangankan kita ini merendahkan manusia yang kita duduk dengannya. Karena bisa jadi dia adalah wali Allah. Karena Allah sembunyikan. Apalagi di akhir zaman. Yang mana di akhir zaman ini wali-wali Allah SWT ini bukan berkurang, bukan sedikit, tetap banyak, tidak berkurang. Cuma kebanyakan wali-wali Allah di akhir zaman itu tertutup, tidak tampak, tidak diketahui. Bahkan banyak di antara orang wali yang tidak mengetahui dan tidak sadar kalau mereka sebenarnya adalah wali min awliya'illah. Tapi dia sendiri tidak tahu kalau dia wali min awliya'illah. Yang ada di antara wali yang seperti itu. Tapi banyak di antara wali yang merasa dan tahu kalau dia adalah wali min awliya'illah. Cuma orang atau manusia tidak mengetahui kalau dia wali min awliya'illah. Allah tutupi. Allah tidak tampakkan. Oleh karena itu jangan kita su'udzon kepada orang. Harus kita sebaliknya berbaik sangka. Jangan-jangan di sebelah kita ini wali min awliya'illah. Jangan-jangan yang kita temui ini wali min awliya'illah. Kita husnudzon. Kita cium tangannya. Kita hormati. Kita minta doanya. Ya, kalau misalnya pun ternyata salah perkiraan kita, sangkaan kita. Kita bukan berarti kecewa. Bukan kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan husnudzon kita. Makanya sahib husnudzon asab, ya, wa in akhta wa in akhta wa in akhta. Orang yang berbaik sangka kepada orang lain itu pasti benar. Walaupun dia ternyata salah dalam sangkaannya, pasti benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya orang yang su'udzon, orang yang berburuk sangka kepada orang lain pasti salah. Walaupun ternyata sangkaan buruk kepada orang lain itu ternyata benar. Kenyataannya seperti itu, tetap dia dianggap salah karena dia berburuk sangka kepada orang lain. Jadi yang lebih baik adalah kita berbaik sangka. Yang kita katakan bisa jadi ini wali min Allah, bisa jadi ini malah Nabi Khidir. Wa kula lailatin lailatul qadri fa'takid wa kullaman tarqahu fa'takidil khadira. Dan setiap malam kamu yakuni. Setiap malam kamu yakini malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau setiap malam kita meyakini malam itu adalah Lailatul Qadar, pasti dapat atau enggak? Pasti dapatnya. Kita yakini setiap malam, khususnya di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita yakini malam ini malam Lailatul Qadar. Kita ibadah. Kita baca Quran, kita sholat, berdoa. Malam yang selanjutnya kita yakini malam itu Lailatul Qadar sampai hari raya. Ya pasti kita dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau Lailatul Qadar kayaknya malam 23 ini, kita ibadah malam 23 aja, belum tentu kita dapat. Tapi kalau kita tiap malam kita ijtihad, tiap malam kita beribadah, tiap malam kita berdoa, maka pasti akan dapatnya. Ya begitu juga wa qula man talqahu fa'tajidil khadira. Begitu juga kalau kita berjumpa dengan seseorang, yakini dia adalah Nabi Khidir, yakini adalah dia orang wali. Maka setiap kita menyangka orang lain adalah orang yang baik, orang wali, orang apalagi kita yakini dia adalah Nabi Khidir, maka pasti kita akan mendapatkan rahasia dari orang tersebut, barokah daripada orang tersebut. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Jadi dalam satu tahun ini hanya ada satu malam, tapi tidak jelas satu malam ini kapan. Yang mana turun dari langit penyakit-penyakit akan masuk ke dalam wadah-wadah yang tidak tertutup. Nah, oleh karena itu dianjurkan jangan dimakan. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisaddil askiya wa tahmilil aniyah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengikat kantong-kantong air, kita ikat. Ya, begitu juga menutupi bejana-bejana, menutupi wadah-wadah. Wa idza lam tajid ma tuhatti bihi al-ina'a faj'al alaihi udan wa zkurismallahi alaihi wa tawakkal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang menutupi wadah kita, kemarin sudah kita jelaskan, ini gelas ditutup, ya. Ini sunnah berarti ini. Ini sesuai dengan perintah Nabi SAW. Jangan terbuka seperti ini, apalagi semalaman. Nah, ketika kita menutup, ini sudah mengamalkan sunnah. Bisa jadi kita punya minuman, kita tidak mendapatkan penutupnya. Tidak ada sesuatu yang membuat menutupnya. Tidak harus menutupnya dengan tutup gelasnya, ya, yang sesuai dengan tutup gelas. Enggak, mau pakai kertas boleh, tisu boleh, apapun yang ada di antara kita, sekitar kita, ya, yang bisa kita gunakan untuk menutupnya, kita ketutup. Tapi kalau tidak, misalnya tidak ada yang bisa menutupi semua permukaan gelas ini, tadi sebelumnya sudah disebutkan, tutup walaupun hanya dengan siwak, walaupun dengan pulpen, walaupun tidak menutupi semua permukaan. Begini, ini kan tidak menutupi semuanya, tapi kita bisa dianggap mengamalkan sunnah dengan syarat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pulpen, taruh di atasnya. Tidak menutupi semua permukaannya. Ya, bisa jadi ada lubang masuk di sebelah sini, masuk sebelah sana penyakit-penyakit tersebut. Tapi dengan membaca Bismillah, maka akan terhalangi dari penyakit-penyakit. Akan terhalangi dari setan-setan. Ya, akan terhalangi dari keburukan yang akan masuk ke dalam wadah atau bejana tersebut. Ini yang dikatakan oleh beliau. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa alaika bitulil muksi wa kasratil julusi fil masjid biniyatil itikaf. Dan kalian harus memperbanyak dan melama-lamakan untuk duduk di masjid dengan niat itikaf. Nah, ini anjuran. Ya, alhamdulillah sekarang kita berada di masjid ini. Ini anjuran. Beliau mengatakan, alek bitulil mukus. Ya, kalian ada di masjid. Kenapa? Karena masjid adalah baitullah. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin ketika berada di masjid, dia akan senang, dia akan bahagia karena dia merasa bahwasanya dia berada di rumah Allah, di rumah kekasihnya, di rumah yang dia cintai. Dia cinta sama Allah. Seorang mukmin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang cinta kepada Allah pasti akan cinta kepada rumah Allah. Mana rumah Allah? Ini rumah Allah, masjid. Kalau mukmin cinta kepada Allah, cinta kepada rumah Allah. Seorang manusia cinta kepada wanita, dia cinta kepada rumahnya, kan? Akan sering datang ke rumahnya. Bahkan melihat rumahnya aja sudah senang. Belum melihat yang di dalamnya. Ya, karena apa? Karena dia mencintai. Begitu juga kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senang. Untuk kemana? Datang ke rumah kekasihnya, ke rumah Allah. Mana rumah Allah, masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ma syarrul biqa, ma khairul biqa, wa ma syarrul biqa, ya Rasulullah, apa sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan apa yang sejelek-jelek tempat yang ada di muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahu a'lam. Awal mulanya Rasul mengatakan wallahu a'lam. Allah lebih tahu, aku tidak tahu. Jadi kadang-kadang seorang ustaz mungkin juga, atau mungkin juga ya di antara kita, ketika ditanya mau bilang aku tidak tahu, ini gengsi. Ya. Jadi kalau ditanya harus tahu, malu. Masa ustaz ditanya tidak tahu? Masa ustaz ditanya wallahu a'lam? Rasul ini, Rasul ditanya bukan setiap ditanya Rasul menjawab. Tapi Rasul ditanya kadang-kadang mengatakan Allahu a'lam, ana tidak tahu. Padahal Rasul, malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allam. Tana, ya Allah, subhanak, maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya ilmu. Ketika ditanya oleh Allah malaikat tentang sesuatu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengatakan la ilma lana, aku tidak punya ilmu, tidak mengetahui. Rasul juga berapa kali mengatakan la adri, wallahu a'lam, la adri, Allah alam, aku tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Sampai tanya kepada Jibril, Jibril pun mengatakan la adri, ana tanya kepada Allah. Tanya kepada Allah baru dikasih tahu. Dikatakan khairul biqa aswaquha. Khairul biqa masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Jadi kalau kita bernazar, bersumpah aku akan duduk di tempat yang paling baik di muka bumi ini, di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di masjid duduknya, bukan di tempat lain. Karena di masjid inilah yang paling terbaik, tempat-tempat terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan paling jelek di mana? Sarul wasaruha aswaquha, yang paling jelek di pasarnya, di mal-mal itu. Kenapa kok di mal-mal, di pasar-pasar? Karena biasanya orang-orang yang di pasar, di mal, biasanya orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan masjid. Di masjid, orang manusia yang di masjid biasanya ingat sama Allah. Karena di masjid biasanya ibadah. Ya, enggak ada ibadah. Kita pergi ke masjid. Mau apa? Mau ke masjid, main catur di masjid. Ya, enggak ada. Kita ke masjid mau apa? Mau belajar majelis taklim. mau hadir wirid, mau hadir pengajian, mau hadir sholat jamaah. Ini masjid. Jadi ingat sama Allah, ibadah kepada Allah. Kalau di pasar, biasanya lalai dari Allah SWT. Lupa dari Allah SWT. Oleh karena itu sampai-sampai fadilahnya besar bagi seseorang yang ada di pasar tapi masih ingat sama Allah. Di pasar melihat keramaian, melihat banyak manusia, tapi dia ingatnya sama Allah. Makanya dianjurkan ketika masuk pasar untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahumul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca. Ini pahalanya besar kalau kita baca. Bukan di masjid bacanya. Tapi ini dibacanya malah di pasar. Kenapa? Ya, karena di pasar biasanya orang lupa. Mau baca doa itu lupa. Mau ingat sama Allah mau lupa. Mau baca zikir ini biasanya lupa. Jarang yang ingat. Kenapa? Orang sudah lalai. Sibuk dengan dunianya. Sibuk dengan bisnisnya. Sibuk dengan dagangannya. Ya, biar. Kalau masih ingat sama Allah dan masih sempat membaca zikir ini, berarti ini istimewa. Berarti orang ini masya Allah. Fadilahnya apa? Dikatakan fadilahnya alaf-alaf darajah. Akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alaf-alaf. Artinya 1 juta. 1 juta derajat di surga. Wa alaf-alaf hasanah. Akan diberikan 1 juta pahala. Wa ghufira anhu alaf-alaf sayi'ah. Dan diampuni 1 juta dosa. Ini kan pahala keutamaan yang besar. Dan ini hadis sahih. Jadi hanya mengucapkan la ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali aja dapat 1 juta derajat kedudukan di surga, dapat 1 juta pahala dan diampuni 1 juta dosa. Masya Allah. Tapi yang mengingat tidak banyak yang mengingat ini ketika di pasar. Ya, ketika di pasar jangan lupa untuk membaca zikir ini. Jangan lupa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya manusia kebanyakan di pasar lalai lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sebaik tempat di masjid dan sejelek-jelek tempat adalah di pasar. Jadi dianjurkan kalau ke masjid ini di awal-awal, awal waktu sudah ke masjid. Tapi kalau ke pasar dianjurkan jangan awal-awal. Keluar dari pasar dianjurkan awalnya, awal-awal. Masuk pasar jangan awal, pulangnya yang paling awal. Jangan sebaliknya, masuk pasar paling awal, pulangnya paling akhir. Nah, ini menunjukkan rakus kepada dunia. Ya, ke masjid, nah seperti itu. Masuk masjid paling awal, keluarnya paling akhir. Ini masya Allah. Pahalanya banyak ini. Ya, berarti yang biasanya tukang azan, bersih-bersih masjid, pulang datang ke masjid paling awal itu. Yang pulangnya paling akhir, pahalanya besar itu. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba abdan ja'alahu qayyima masjidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala jika cinta kepada hambanya, Allah jadikan hambanya yang dicintai itu menjadi pengurus untuk membersihkan masjid. Panitia artinya petugas membersihkan masjid itu termasuk fadilah. Karena tidak mudah, tidak gampang orang mau menjadi petugas kebersihan masjid. Dan kita harus juga perhatian ya dengan kebersihan masjid. Sebagaimana kita perhatian dengan kebersihan di rumah kita, kita tidak rela lantai di rumah kita kotor. Kenapa rumah kita, lantai rumah kita kotor, kita tidak rela kita membersihkannya? Kok rumahnya Allah kotor, kita kok biasa aja? Kok tidak punya perasaan kita mau membersihkan? Ya, kita bersihkan. Rasulullah SAW mengatakan, uridat alayya a'mal ummati hattal qadha yukhrijuha rajul minal masjid. Ketahuilah bahwasanya amalan-amalan umatku itu disodorkan kepadaku, kata Rasul. Jadi jangan dikira apa yang kita lakukan tidak disodorkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semuanya disodorkan kepada Nabi kita. Kalau yang disodorkan kepada Nabi kita amal kebaikan, Nabi senang, gembira. Tapi kalau yang disodorkan adalah amal kejelekan, Nabi akan susah. Dan Nabi susah. Kenapa? Dia susah. Kenapa umatku kok maksiat kepada Allah? Ini jadi sebab neraka. Jadi sebab azab Allah. Rasul tidak mau umatnya itu diazab oleh Allah. Tidak rela. Itu menjadi sebab kesedihan Rasul SAW. Nah, jadi dikatakan uridat alayya amal umati. Semua amalan umatku disodorkan kepadaku. Hattal qadah. yukhrijuha rajul minal masjid. Walaupun hanya sekedar kotoran, sampah yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Diambil kotoran sampah dari masjid, dibersihkan dan diletakkan di tempat sampah. Itu disodorkan kepada Nabi SAW. Fulan ya Rasulullah bin Fulan mengambil sampah di masjid dan kemudian diletakkan di tempat sampah. Itu disodorkan kepada Nabi SAW. Ya, kita, nama kita aja disebut di depan Nabi, sudah itu sesuatu yang baik buat kita. Apalagi mendapatkan pahala, apalagi mendapatkan ya, perhatian dari Rasul SAW. Rasul SAW pernah suatu waktu masuk masjid. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ketika masuk masjid, ternyata Rasul melihat di tembok masjid ini ada ludah. Jadi ada seseorang yang meludah di tembok masjid. Rasul dengan ridaknya, selendangnya, dia gunakan untuk membersihkan ridak dari ludah seseorang tersebut. Ya, mungkin belum tentu kita mau melakukan itu. Ya, ini bagaimana ihtimam, perhatian Nabi SAW dengan kebersihan di masjid. Ya, Nabi SAW perhatiannya dengan masjid diawali ketika masuk Madinah Al-Munawwarah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama yang dibangun, apa yang dibangun oleh Nabi SAW? Masjid. Belum membangun rumah untuk beliau, dibangun masjid dulu. Bangun masjid. Bahkan Nabi SAW ikut serta untuk membangun masjid. Nabi SAW ikut serta membawa batu-batu yang berat. Kalau yang lain sahabat membawa satu batu, Nabi membawa tiga batu. Dari kekuatan Nabi Muhammad SAW, perhatiannya. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu ini adalah rumah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ada yang bisa membangun masjid. Man bana lillahi baitan, man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangun untuknya rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain seperti riwayat ini mirip-mirip, dikatakan man akhraja azan minal masjid banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran sampah dari masjid, Allah akan bangun untuknya rumah di surga. Ya. Ini fadilahnya sama dengan yang membangun masjid, cuma membuang kotoran aja. Ya, oleh karena itu masjid ya, diperhatikan kebersihannya. Jangan kalau kita tidak bisa membersihkan, jangan kita mengotori. Ya, apalagi mengotori, membersihkan tidak bisa, ini sampai mengotori. Ya, sampah di baju kita atau di kantong kita kadang-kadang kita keluarkan, taruh di masjid, di lantai masjid buang. Nanti kan ada yang bersihkan, ada petugas ke masjid. Nah, ya, ini kewajiban kita menjaga kebersihan masjid, walaupun sudah ada petugas bagian kebersihan yang membersihkan masjid, tetap kewajiban kita untuk menjaga kebersihan masjid. Ya, jadi kita lanjutkan bahwasanya mukmin, seorang muslim yang masuk masjid, dia akan betah, dia akan senang, dia akan bahagia. Sebagaimana seseorang bahagia ketika berada di rumah kekasihnya, di rumah wanita yang dia cintainya. Ya, begitu juga seorang mukmin ketika di masjid, dia senang bahagia. Dicontohkan dan digambarkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin yang berada di masjid itu seperti seseorang yang berada di kebun yang indah. Di situ dia mendengar suara burung yang merdu, suara burung yang indah di kebun-kebun yang hijau. Dia bahagia, senang, tenang. Seorang mukmin di masjid seperti itu, tenang, senang di masjid duduk, enak, tenang, enggak gelisah. Ya. Kalau yang berduduk di masjid gelisah, ini bukan mukmin. Gelisah, kepingin cepat keluar. Kapan pengajiannya selesai ini ya? Kapan sholat ini kok lama imamnya? Enggak betah di masjid. Segera kepingin keluar dari masjid. Ya, ini bukan sifat mukmin yang sesungguhnya. Ini sifat munafik. Nah, sifat orang munafik enggak betah di masjid. Sebagaimana katanya Nabi SAW, sebagaimana seekor burung yang berusaha keluar dari sangkarnya. Ketika burung itu berusaha keluar dari sangkarnya, semua badannya sudah keluar, tinggal satu ekor, satu kaki aja. Tinggal satu kaki yang belum keluar, berusaha keluar. Nah, orang munafik di masjid seperti seekor burung yang berusaha keluar dari sangkarnya. Kapan ini anu mau keluar, susu keluar, masuk masjidnya susah. Mau datang ke masjidnya susah. Sudah masuk masjid ke susu untuk keluar dari masjid. Kadang-kadang tetangga dengan masjid tidak pernah ke masjid. Rumahnya tidak jauh dari masjid, tapi tidak pernah ke masjid. Ini musibah. Ini tanda dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi manusia kadang-kadang masya Allah dia sukses dalam bisnisnya, dia sukses dalam dagangannya, Tapi masya Allah suksesnya dia dalam dagangan dan bisnisnya itu tidak membuat dia sukses untuk datang ke masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun masjid dengan rumahnya dia tidak jauh. Manusia kuat, punya badan yang luar biasa. Kekuatannya dia bisa mengangkat sesuatu yang berat. Tapi kekuatan dia tidak membuat badannya dia itu bisa masuk ke dalam masjid. Cuma kuat badannya, tapi untuk ke masjidnya lemah. Tidak punya kekuatan. Kapan lagi kita masuk masjid? Kalau tidak sekarang, apa nunggu kita dibawa jenazah kita ke masjid nanti? Pasti mau tidak mau nanti kalau kita tidak ke masjid sekarang, jenazah kita mau tidak mau kita dibawa ke masjid. Jangan nunggu jenazah kita dibawa ke masjid sekarang, kita rajin ke masjid. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sifat orang Muslim masuk masjid bahagia, senang. Ya, ini adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul SAW mengatakan manfaat di masjid bahwa za'inun lillah fahagun alal mazur an yukrima za'irah. Barang siapa yang duduk di masjid berarti dia berziarah kepada Allah. Masya Allah, berziarah kepada Allah. Kita berziarah kepada ulama, kita senang, kita bahagia bisa berziarah kepada ulama. Seseorang bisa ketemu ke presiden di istana, wow, dia bangga, dia akan pamer kepada orang, dia akan cerita kepada keluarganya, kerabatnya, tetangganya. Anah, barusan di ketemu presiden di istana. Kita di sini yang berada di masjid, kita menjadi ziarah tamu Allah, kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Fahagun alal mazur an yukrima zairah. Fahagun alal mazur an yukrima zairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pasti seorang tamu akan dihormati oleh pemilik rumahnya. Kalau pemilik rumah itu baik, pemilik rumah itu dermawan, pasti akan menghormati tamunya. Dihormati dengan wajah yang gembira, dengan wajah senyum. Dihormati dengan diafa, dengan makanan-makanan, minuman-minuman. Dihormati dengan tempat tinggal yang baik, yang pantas. Ini kalau manusia biasa yang dermawan. Kira-kira Allah lebih dermawan apa enggak? Allah lebih dermawan lagi dari manusia yang paling dermawan sekalipun. Allah tetap jauh lebih dermawan dari manusia yang paling dermawan. Jadi kalau kita menjadi tamu Allah, pasti Allah akan memberi sesuatu yang banyak kepada kita. Hagun, pasti Allah an yukrima zaira. Allah akan memuliakan tamunya yang datang dan bertamu kepada Allah. Kapan kita bertamu kepada Allah? Ketika kita di masjid. Berarti kita bertamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berziarah ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bagi yang ada kesempatan, ada waktu untuk sholat, minimal sholat 5 waktu, tidak bisa seluruhnya, yang sebisa mungkin, sebisanya. Mungkin sebagian manusia tidak bisa setiap waktu, sebisanya. Umpung kita masih punya kesempatan untuk mendatangi masjid, sebisanya. Karena sholat di masjid tentunya berbeda dengan sholat di rumah. Sholat di masjid lebih afdal daripada sholat di rumah. Jika tidak ada udzur dan memungkinkan, datang ke masjid. Ketika kita sholat di masjid, jangan lupa ketika masuk masjid tadi dikatakan di sini untuk niat i'tikaf. Karena i'tikaf ini ibadah sendiri. Kita berada di masjid, niat i'tikaf. Berarti itu ibadah tersendiri. Man i'takafa huwa qanaqah faka'annama a'taqa nasama. Siapa yang i'tikaf walaupun sebentar, walaupun seukuran hanya memerah susu sapi atau susu kambing, seukuran itu artinya memerah satu kali, seukuran itu artinya sebentar, maka pahalanya sama seperti pahala seseorang yang memerdekakan budak. Fi riwayat min walad Ismail, seperti pahala memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Jadi pahalanya lebih besar lagi memerdekakan budak dari keturunan orang Arab daripada orang yang lain. Nah, jadi di dalam hadis yang lain juga, man itakafa imanan wahtisaban ufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi barang siapa yang itikaf, dia iman, percaya, ikhlas karena Allah itikafnya, bukan karena yang lain, maka dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Kita lanjutkan masalah ini di pelajaran dan pengajian yang akan datang. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لنا ولكم الفتوح المنو والرسو صلاح القلب والجسد والروح ويطول عملنا عمركم في خير وعافية في طاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ويبارك في أعمارنا ويبارك في أهلنا في عائلتنا وفي أرزاقنا وفي أعمارنا وفي سعينا وفي نيتنا في أخلاقنا في كل من معنا وفي كل ما معنا Anallah subhanahu wa ta'ala yurugana wa lakum sa'ada fi dunya mutasila bi sa'adatil akhirah. Bihaqya Allahumma ya awal al-awalin wa ya akhir al-akhirin wa ya zalku wa tanmatin wa rahim al-masakin ya rahmul rahimin. Istajib hadhi dawa dua ajillan wa nabijal ijabah. Waja'anna minal muta'alikin billah wa minal muta'alikin bi rasulillah. Minal muta'alikin bi masjidillah wa bi sunnatillah. Wa anallah subhanahu wa ta'ala menjadni minal muta'alikin gulubana. بمساجد الله سبحانه وتعالى على هدي كنية صار جامعة سامنا لخير الدنيا وخير الحضرة نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.